tinggikan selamanya. Sebab kau raja di atas semesta, sampai akhir segalanya kau tetap berkuasa. Ku tinggikan kau selamanya. Haleluya, haleluya, agung dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, kau Tuhan yang layak ditinggikan. Oh, kau layak ditinggikan selamanya, sebab kau raja di atas semesta. Ku tinggikan kau selamanya. Haleluya, haleluya, agung dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, kau Tuhan yang layak. Haleluya, haleluya, agung dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, kau Tuhan yang layak ditinggikan.